Perkataan yang digunakan obat menyembuhkan penyakit. Orang yang berobatkan penyakit. Dengar molek. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tiada boleh menyembuhkan penyakit. Melainkan Allah. Sifat isyfa', sifat Allah. Sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Nabi sendiri kata, Allahumma anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Kamu saja seorang syafi. Nampak? Bukan anta minas syafi. Kamu bukan, kamu seorang daripada yang boleh menyembuh. Tapi anta syafi. Kamu seorang saja yang boleh menyembuh. Ni yang kita kata la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan. Tuhan mana yang kita nafi? Di antaranya Tuhan yang boleh menyembuhkan. Tak ada dah. Melainkan Allah Ta'ala. Jadi perkataan ada lagi benda lain yang boleh menyembuhkan selain Allah, syirik. Nak, dan nak kata guana? Nak kata yang betulnya, doktor berobat. Nampak? Obat, sabat. Sabat bagi sembuh. Sembuh daripada Allah. Bukan obat, menyembuh. Ha? Dan kalau dia faham dah dari akidah dia, memang Allah yang menyembuhkan cuma pada perkataan saja, haram saja. Nampak? Tidak gugur akidah, tidak syirik. Kerana dia sudah faham. Tapi perkataan itu adalah wahang daripada syaitan. Kerana la syifa'a illa syifa'uka. Nabi sudah jelas dalam hadis itu, tiada sembuh melainkan daripadamu. Maka jangan kita kata obat menyembuh. Walaupun akidah kita mantap dengan Allah. Kerana perkataan itu berlawanan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nak kata obat adalah sabab bagi sembuh. Dan doktor, tabib, tok bomo hanyalah berikhtiar ataupun berobat. Boleh?